lagi banyak. Pecah lagi, ini katanya tadi udah mantap. Ya sudah, yang depan tadi sudah ditempel 5.000. Ganti yang belakang. Yang belakang juga 5.000. 5.000. Ya, mahal 5.000. Banget, Bang. Hah? Cuma tambal ban aja cuma 5.000, Bang. Ya sudah. Berapa? Ya sudah, gak apa-apa, gratis buat kamu. Yang penting kamu jangan lupa selalu nempel di aku. Aduh. Ayo.